sing rindu ati ngelingake seliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke aluh neng pipi swara waro senajan mung ono ngimpi ngalemmu ngalem neng dadaku tambah nono rasa kangene atiku ngalemmu ngalem neng aku ben radem kesiram utaneng tangalu banyu langit sing ono dhuwur kayangan watu gede kalingan mendunge udan telasono atine wong sing kasmaran setyo janji seprene tansah kelingan ademe gunung merapi purba melu krungu suaramu ngomong ke apa ademe gunung merapi purba sing neng langgran Wonosari Yogyakarta Kareng ngekep janji.